Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Az-Zadil Mustaqni' yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan dan sesi kali ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita, dunia dan akhirat. Ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, menjadikan kita semakin takut dan semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Baik, sekarang kita melanjutkan pembahasan kita di jual beli dan ini adalah pembahasan tentang khiyar yang terakhir gitu ya. Jadi kita ini cukup panjang sekali diskusi tentang khiyar ini. Karena memang di sini beliau ulas agak lebar gitu ya. Jadi dan ini adalah pembahasan terakhir tentang khiyar. Nanti kita akan masuk ke sesi ataupun tema atau topik yang baru gitu ya. Topik yang berbeda selain daripada khiyar ini. Beliau mengatakan di dalam Zadil Mustaqni itu disebutkan wa yasbutul khiyaru lil khulfi fi sifati walitaghayyuri ma taqaddamat ru'yatuhu. Jadi kita sebagai pembeli itu kita berhak untuk minta khiyar atau kita berhak punya pilihan pada saat kita beli barang ternyata barang yang kita terima itu tidak sesuai dengan spek yang dijanjikan oleh penjual. Jadi penjual bilang, ini saya jual barangnya speknya seperti ini. Begitu kita terima, ternyata speknya berbeda. Nah, kita punya hak untuk itu. Atau mungkin, ya, sebelumnya kita pernah ketemu sama penjual dan kita sudah lihat barangnya. Jadi kita datang ke gudangnya, kita datang ke tokonya, atau kita datang ke rumah misalnya. Kita lihat nih barangnya. Oh, mobilnya yang mana? Yang ini gitu ya. Kita cek semuanya, kita sudah lihat. 2 atau 3 hari kemudian atau 1 pekan kemudian, barang diantar. Begitu kita periksa kok, nggak sesuai gitu. Ini barangnya kok beda dengan apa namanya? Beda dengan yang sebelumnya kita lihat. Nah, kita punya pilihan di situ. Di sini beliau mengatakan bahwa wahadha huwal khiyaru attasi. Jadi ingat ya, kita ada 9 khiyar di situ. Nah, jadi dari khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib dan seterusnya, ini yang ke-9. Jadi kalau kita sudah lupa nomor 1 sampai nomor 8 itu khiyar apa saja. Nah, berarti kita perlu cek kembali dari nomor 1 sampai nomor 8 itu beserta masing-masing penjelasannya. Jadi dia beliau di sini mengisyaratkan ini udah nomor 9 loh gitu ya. Artinya ada nomor 8, ada nomor 7, nomor 6 dan ke bawah seterusnya. Nah, wal khulfu fi sifati kata beliau perbedaan pada spek barang tadi itu berbeda ya dengan perbedaan persyaratan. Jadi di sini itu kita nggak ada ngasih syarat apa-apa. Kalau yang di konteks sebelumnya itu kita minta syarat gitu loh. Saya mau beli mobilnya tapi tolong catnya diganti ya gitu. Saya mau beli mobilnya tapi tolong misalnya velgnya diganti ya gitu. Itu kita ngasih syarat. Kalau yang ini kita nggak ngasih syarat apa-apa. Murni ya kita lihat seperti itu. Nyatanya pas tiba di kita kok beda. Nggak sesuai dengan yang kita lihat. Alladzi qulna innahu yasyaritu an yakuna katiban aw ghair katib. Nah, kalau yang sebelumnya itu kita ada pasang kesepakatan, kita kasih syarat. Saya mau beli tapi tolong yang ini ditambah, yang ini diubah. Saya mau produknya seperti ini. Ini sekarang ini enggak ada seperti itu. Jadi, si penjual ba'ahu syai'an mausufan. Ya udah dia emang sebutin gitu ya, ada ininya. Ada kriteria barangnya yang disebut oleh penjual. Nah, kemudian kita lihat pas tiba kok beda, enggak sesuai. Contohnya apa? Bi'tu kasayyaratan sifatu kaza wa kaza. Jadi si penjual bilang, ini saya jual mobil, speknya begini-begini, namun pas datang ternyata beda, enggak sesuai. Itu yang kita maksud dalam konteks nomor 9 ini. Faqala al-mushtari wasaftaha li bikaza. Pembeli bilang, kamu gimana sih? Kok yang datang beda mobilnya? Kemarin kan diceritain ke saya itu bakal jual mobil dengan spek seperti ini. Atau jual motor dengan spek seperti ini. Kok sekarang beda? Nggak sama. Gitu. Nah, penjual bilang, ngeles si penjual. Bal wasaftuha bikada wakada. Enggak, saya kemarin itu waktu njelasin, waktu lewat telepon atau... Itu saya sesuai kok dengan yang saya antar. Ribut mereka. Nah, di sini kalau tidak ada titik temu, ya sudah. Maka berarti si pembeli punya pilihan. Wal qawlu rajih, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan yang lebih tepat di sini adalah yang diterima adalah ucapan penjual. Jadi kita pegang penjual bilang apa? Kamu kemarin waktu jual gimana ngomongnya? Oh, waktu kemarin itu saya bilangnya sifatnya seperti ini gitu. Jadi ini yang saya bawa. Maka ya sudah, kita bilang sama pembeli, kamu terima barang dari penjual ini. Kalau enggak ya sudah, kembalikan barangnya dan uang kamu akan dikembalikan. Seperti itu. Jadi pilihan bagi si pembeli cuma ada dua. Imma antaktani'a biqaulil ba'i'. Atau kalau enggak ya sudah, berarti nanti itu jadi milik dia dan tidak terjadi transaksi jual beli. Walitaghayyuri ma taqaddamat ru'yatuhu. Itu pertama. Jadi kita itu transaksi berdasarkan spek yang disampaikan oleh si penjual. Penjual jelasin speknya begini, ya sudah kita terima. Kalau ini tuh kita udah lihat yang model kedua ini, ba'ahu syai'an mu'ayyanan. Barangnya sudah jelas, spesifik. Kemudian taghayyara ba'da zalika qabla al-'aqdi. Sebelum terjadi akad, berubah gitu loh. Kita kan biasanya gitu. Ditawarin orang barang untuk beli, ya udah kita bilang, ya bentar deh saya cek dulu ya, saya lihat kondisinya seperti apa. Datang kita survei, kita cek. Kayaknya masuk sih gitu ya. Bisalah kita lanjut ke akad. Ternyata sebelum akad, kondisi barang ada masalah. Terjadi perubahan satu dan lain hal. Maka kalau seperti itu, pembeli juga yasbutul khiyar lil mustari. Kita punya pilihan untuk kemudian cancel atau tidak jadi. Dan ini kata beliau, fima idza kana al mabi'u mimma yumkinu taghayyuru fi muddatin wajiza. Ini ada barang-barang yang memang biasanya dalam waktu singkat dia sangat mungkin sekali terjadi perubahan gitu ya. Seperti apa contohnya, kata beliau, seperti susu gitu ya. Seperti susu itu kan, atau makanan-makanan yang, atau produk-produk yang dia tidak bisa tahan lama, barangkali seperti itu. Aghar zalika minal asya allati tataghayyar qabla al-aqdi, atau barang lain lah, enggak mesti harus sesuatu yang cepat berubah gitu. Kalau makanan atau susu semacam tadi itu produk-produk yang mungkin cepat basi gitu ya, cepat berubah. Tapi bisa juga kok barang lain, kata beliau, yang itu secara normal mungkin kalau enggak terjadi sesuatu enggak berubah gitu. Kalau enggak diutak-atik gitu ya, kalau enggak diakal-akalin, enggak dilakuin sesuatu tindakan, mestinya dia tetap aja stay seperti kondisi awal gitu. Misaluhu, contohnya kata beliau, ba'a alaihi labanan wa qad syahadahul mushtari bil ams. Nah, di sini objek jual belinya itu susu. Jadi objek jual belinya susu. Dan kemarin kita udah lihat gitu loh, waktu ditawarin kemarin kita datang kita lihat. Suma fil yaum alladzi aqada alaihi albay' taghayyarat sifatuhu. Ternyata pas kita akad kok beda ya, dicicipin itu mungkin, kalau susu biasanya kan dicicip. Dicicip kok beda ya? Atau mungkin kita lihat kekentalannya, atau kemudian kita lihat kalau susu apalagi yang diukur gitu ya, yang berubah. Ya biasanya kalau cairan itu kan mungkin ada alat untuk mengukur kekentalannya gitu ya, kemudian kadar kemurnian dan seterusnya. Tapi pas datang kok beda. Nah, fatana za'a fi dzalika, fa idza tanaza'a fi dzalik falil mushtari al-fasakh. Maka di sini pembeli punya hak untuk cancel, untuk pasakh. Maka jual belinya tidak terlaksana dan ini kemudian batal. Wa bidzalika tamat aqsamul khiyar wa ala hadza fa hasarul khiyar fi khamsa aw asyara aw sab'a la yastaqim fa hasrul hiyar. Jadi kata beliau, hiyar itu ada 9 ya. Jadi kalau kita mau bilang hak khiyar itu cuman 5 atau 10 atau 7 itu enggak tepat gitu. Jadi bisa saja nanti ketika kita mempelajari buku yang lain, kita mendapati ternyata khiyar itu enggak nyampe 9. Atau bisa jadi ada yang mendapati lebih dari 9 gitu ya. Jadi ini versinya Syekh Utsaimin, itu beliau mengatakan hak khiyar itu bisa terjadi karena 9 sebab dan itu sudah dipaparkan oleh beliau. Li'annal khiyara yasbutu fima yafutu bihi maksud ahadi al-mutaba muta'akidain. Jadi kata beliau, khiyar itu ya bisa terjadi karena apa? Karena ada hal-hal yang tidak tercapai dari salah satu pihak. Jadi misalkan si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli, mereka ketika transaksi itu kan punya goal ya. Mereka punya maksud, punya tujuan yang ingin dicapai, yang ingin diwujudkan. Nah, ketika tujuan mereka tidak tercapai karena kesalahan satu dan lain hal, mereka punya hak untuk khiyar. Wa illam yakun min hadil aqsam allati addaha al-muallif rahimahullah. Jadi walaupun mungkin penulis itu tidak sampai 9. Nah, Syekh Utsaimin menambahkan ada 9 gitu ya. Jadi hak khiyar yang versinya Syekh Utsaimin itu ada berapa? Ada 9 ya. Kita catat saja sebagai hak khiyar. Ini menurut Syekh Utsaimin gitu ya, versi Syekh Utsaimin itu ada 9. 9 ini yang kita harus pegang. Jadi akhyar itu ada 9. Kemudian nanti kita lihat tadi yang ke-9 itu adalah hari yang ke-9 itu karena ada 2, yaitu beda spek dengan realita, atau kemudian ada perubahan pada barang. Perubahan pada barang. Ini setelah dilihat sebelumnya. Gitu ya. Jadi yang ke-9 itu karena itu. Karena 2 alasan dan 2 kondisi yang tadi. Baik. Sekarang kita lihat pembahasan yang baru, karena di sini kita sudah masuk ke kasus yang baru dan khiyar kita anggap selesai di kesempatan ini. Nah, di fasal yang baru, di pembahasan yang baru, beliau masuk ke pembahasan wa man ishtara, barang siapa yang membeli makilan, ya. Barang yang itu sifatnya ditakar ya. Ditakar. Makil itu pakai volume. Jadi kalau kita volume itu biasanya pakai liter gitu ya. Diliterin. Nah, atau yang semisal dengan itu, nanti bisa dengan ditimbang, bisa dengan dihitung, bisa dengan disatuan, dan seterusnya. Maka, soha, hukumnya sah, transaksi akadnya, walazima bil akdi, dan kemudian jual belinya menjadi lazim. Walam yasiha, dan tidak sah, tasarrufuhu, kalau kita transaksikan barang tadi, fihi hatta yakbidho, sebelum kita terima barangnya. Nah, kata beliau, hadzal faslu aqadahul muallif li mas'alatain. Jadi pembahasan ini nanti topik diskusinya ada 2, kata beliau. Yang pertama adalah at-tasarrufu fil mabi', melakukan transaksi pada barang yang kita beli. Yang kedua adalah bicara atau diskusi tentang boman al mabi', atau resiko dan tanggung jawab dari barang yang kita beli. Hal huwa min dhamanil mushtari, apakah itu nanti menjadi tanggung jawabnya si pembeli setelah terjadi akad, atau ketika akad itu masih menjadi tanggung jawab penjual. Wa hal lil mushtari an yatasarrafa fil mabi'i bi mujarradil aqdi. Nah, apakah si pembeli itu sudah berhak melakukan transaksi pada barang ini begitu terjadi akad, atau gitu ya, atau butuh kepada proses satu lagi sebelum dia melakukan transaksi kedua. Jadi kalau kita petakan nanti, kalau ditanya di dalam syarah Mumti itu ya, ini pembahasan tentang qabd. Ini tuh sekarang kita mau bahas tentang akad, kemudian bahas tentang qabd atau serah terima. Nah, jadi di sini konteksnya tadi beliau menceritakan, pertama di sini terjadi akad satu atau transaksi satu, lalu kemudian geser di sini ada nanti tahapan, dan kemudian yang sini adalah akad kedua. Jadi ketika dikatakan tasarruf di situ, itu maksudnya adalah fase ini. Sekarang kita lihat lagi penjelasannya, kata beliau. Barang siapa yang membeli objek dengan cara makil, dengan cara ditakar pakai volume, maka di sini kata beliau, ada beberapa hukum yang perlu diperhatikan. Hukum yang pertama, ketentuannya adalah soha wa lazima bil akdi. Ini hukum satu, ataupun ini bagian satu dan dua. Jadi ketika terjadi akad jual beli, kalau yang kajian-kajian kita sebelumnya itu masih lebih ke arah prepare gitu ya. Kita belum masuk ke diskusi tentang akad sebenarnya. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan khiyar tadi gitu. Itu lebih ke diskusi konsep. Konsep tentang rukun, tentang syarat, tentang khiyar. Nah, sekarang kita baru mau masuk atau diskusi tentang akad, melaksanakan transaksinya. Nah, hukum 1 dan 2, kalau terjadi seperti tadi maka sah akadnya dan dia lazim, dia mengikat. Makil, kata beliau, dan teman-temannya gitu ya, makilan wa nahwa, teman-temannya si makil ini siapa? Kalau kita beli barang, ada barang yang sifatnya makil, ditakar pakai volume. Teman-temannya adalah mauzun, barang-barang yang dibeli dengan cara ditimbang. 1 kilo, 2 kilo, 1 gram, 2 gram, atau ma'dud. Barang yang cara memperjualbelikannya itu dihitung. Telur itu, jual beli telur itu kira-kira masuk kategori mauzun atau ma'dud. Telur itu kalau beli ditimbang apa dihitung? Nah, Bu, saya beli telur. Kira-kira per satuan atau per kilo gitu kan. Nah, itu mungkin tiap barang beda. Atau mungkin tiap daerah beda gitu ya. Kira-kira telur itu satuan atau kilo gitu. Tapi intinya adalah tergantung kesepakatan gitu ya sebenarnya. Wal majru, dan ada barang itu diperjualbelikan caranya dengan diukur pakai jarak. Jarak. Meter, sentimeter gitu ya. Kalau kita beli tanah, kita beli kain, itu biasanya berapa belinya? 1 meter, 2 meter gitu ya. Fahadihi salah satu asya, maka tiga poin ini bil idhofa ilal makil takunu arba'ah. Jadi kalau kita total itu jadi 4 dia. Biasanya standar yang kita gunakan dalam jual beli itu ya 4 ini, ditimbang, ditakar, dihitung atau diukur gitu ya. Fa idhashtara syai'an min dzalik shahha, maka kalau kita melakukan transaksi pakai ukuran-ukuran semacam ini sah. Wal fa'il ya'ud 'ala syira', dan di sini kembali kepada objek atau subjeknya adalah transaksi jual beli. Li'annahu qol man ishtara syai'an wa ma'lumun annahu idza shaha lisyira' shaha asyira'. Jadi kalau kita membahas atau ketemu dalam redaksi-redaksi para ulama, sah menjual atau sah membeli gitu ya. Jadi disebutkan hanya satu penggalan saja. Itu secara mafhum, secara pemahaman, maka kalau sah untuk membeli, maka sah untuk menjual. Jadi ketika dikatakan, boleh kita membeli barang dengan cara ditakar, ditimbang, kemudian diukur, atau dihitung satuan. Nah, kalau ada muncul pertanyaan, lah terus kalau saya sebagai penjual gimana? Boleh enggak saya menjual barang-barang itu dengan cara dihitung? Jawabannya boleh. Karena kalau diperbolehkan membeli, maka mafhumnya secara pemahaman ketika kita jual juga boleh. Gitu ya. Maka kata beliau, ini sesuatu yang maklum. Fayasihu syira' wa illam yuqal wa illam yuzan, wa illam yuqal wa illam yuzan, wa illam yu'ad wa illam yuzra'. Nah, bagaimana kalau misalkan ada barang-barang, cara memperjualbelikannya itu enggak ditakar, enggak ditimbang, enggak dihitung, enggak juga dia itu diukur. Bisa enggak sah? Jawabannya bisa. Ya, kata beliau, tetap enggak masalah, yang penting jelas gitu loh. Ada kan kita jual beli barang itu kadang ditumpuk gitu ya. Itu yang dikenal dengan istilah juzaf. Jadi kayak kita datang ke pasar gitu kan, beli cabai itu biasanya cabai di kilo, diukur. Nah, ada kadang kayak penjual itu bilang, udah ini diborong aja nih, ini satu tumpuknya 5.000 gitu kan. Kadang ada bentuknya tumpukan-tumpukan, kita enggak tahu tuh. Enggak pernah kita hitung, ini setumpuk ini berapa ya jumlah cabainya, enggak ada. Atau ini setumpuk ini berapa gitu. Ya udah pokoknya dia diambil aja sama penjual, ditumpukin gitu. Nah, itu boleh, kata Syekh Utsaimin seperti itu. Nah, walazima bil akdi. Ini poin yang kedua ketika terjadi akad. Maka sifatnya jadi mengikat. Lazima lishyara bil akdi ay bimujarradih lakin walakin haisla khiyar. Jadi selama tidak ada khiyar. Makanya kenapa pembahasan tentang khiyar itu didahulukan di pembahasan sebelumnya. Supaya nanti ketika kita diskusi berikutnya, kita sudah punya bayangan, kita sudah punya gambaran. Ini loh, kita sudah bahas khiyar sebelumnya. Itu kan, sudah bahas rukunnya, sudah bahas syarat sahnya. Jadi enak sekarang. Kemarin di pembahasan khiyar sudah kita bilang. Jadi selama tidak ada khiyar, opsi untuk putar baliknya itu enggak ada, ya berarti dia akan mengikat. Opsinya lanjut terus. Amma idzakana hunaka khiyar, kata beliau, kalau masih ada khiyar majelis misalkan, ya berarti tidak menjadi lazim, tidak menjadi mengikat. Kecuali memang mereka sudah berpisah. Maka fayalzam bi al-aqdi illa ayakuna fi khiyar. Jadi kalau ada khiyar enggak boleh. Maksudnya tidak boleh, tidak mengikat gitu ya. Walam yasih, dan tidak sah tasarrufu, dan ini pembahasan ataupun hukum yang ketiga gitu ya. Yaitu kita tidak boleh masuk ke transaksi dua di sini tadi ya. Nah, di akad satu ini tadi ada poin gitu ya. Poin satunya tadi apa? Yang pertama sah. Ya. Yang kedua lazim. Lazim itu artinya mengikat. Itu poinnya. Nah, ini. Nah, ini akad dua. Sebelum akad dua, kata beliau, kita belum bisa masuk sebelum ada singgah di sini dulu ya. Ini ada aturan di sini. Tadi untuk akad satu itu ukurannya macam-macam gitu ya. Ukuran dalam ini, ukuran di akad satu itu ukuran bisa di apa namanya? Takar. Takar ini berarti pakai volume. Bisa ditimbang. Ini pakai berat. Bisa dihitung. Ini kalau dia satuan. Kemudian bisa juga di apa namanya tadi? Kalau diukur ya, jarak ukur. Ukur tuh pakai senti, kemudian meter gitu ya. Ada juga tadi yang terakhir itu bukan opsi 1, 2, 3, 4. Tapi dia ukurannya itu atau acuannya adalah pakai tumpuk gitu ya. Misalkan tumpukan. Ini satu tumpuk, dua tumpuk, tiga tumpuk itu bisa. Gitu, kata beliau. Nah, ini yang kita mau sekarang pindah ke titik tengah ini. Gitu ya, dari proses akad itu. Di sini kaidahnya atau aturan mainnya tidak sah kita melakukan transaksi kedua. Ya, tasarrufuhu itu berarti kita melakukan transaksi yang kedua dari barang yang kita beli sebelum kita qabd. Nah, itu yang namanya tadi qabd. Di titik tengah itu ada yang namanya qabd. Rattabal mu'allif katanya di sini ada tiga poin yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi sudah disinggung yang namanya ashihah. Artinya akad jual beli kita sah, baik itu nanti ditakar, kemudian juga ditimbang dan seterusnya. Walaupun mungkin kita belum sempat lakukan penakaran. Jadi bu, saya beli berasnya ya, berapa? Mungkin ada yang beras sudah dikarungin gitu ya. Kalau di kilang itu mungkin kadang beras itu masih belum ditimbang gitu. Nah, misalkan beli berasnya berapa? 30 kilo gitu ya. Oke, ini karungnya saya ambilin dulu. Tapi bayar dulu misalkan. Jadi ketika kita sudah deal akad walaupun kemudian belum ditimbang, belum ditakar, itu sudah sah jual belinya. Makanya kata beliau di sini, walaupun kita belum masukkan takaran, walaupun kita belum masukkan ketimbangan, dan itu sudah sah. Atau misalkan kainnya belum diukur meterannya, itu sudah boleh. Nah, wahada taqidun bima idza tamat syurutu sihana. Kata kuncinya untuk bilang sah atau tidak sah itu adalah sempurna syaratnya dan kemudian tidak ada penghalang. Itulah kemarin kenapa menjadi menarik diskusinya ketika kita punya penjelasan di awal untuk poin yang sah ini, gitu ya. Untuk sah itu kata kuncinya hanya ada dua. Pertama adalah syarat terpenuhi dan kemudian hilang penghalang. Nah, kalau tidak ada dua poin ini, ya selesai masalahnya. Jadi ini sudah kita bahas syarat sah jual beli, kemudian penghalang juga kita sudah bahas. Nah, kalau ini terpenuhi, ya selesai, ini sah. Ya, poin yang ini hanya mengulang saja pelajaran kita sebelumnya. Jadi seperti itu, ketika kita belajar, kita berusaha untuk mengaitkan. Mengaitkan antara materi baru kita dengan materi sebelumnya. Kemudian, wahada amrun qad yuqal innahu ma'lum min qawlihi wa man ishtara li anna al-ishtira' asyari la yakunu ila idza tamati syurut wa antafatil mawani. Jadi, ini kalau kita sudah terbiasa, kata beliau, membaca ibarat, gitu ya, membaca ungkapan para ulama, ini sebenarnya sudah cukup tersurat dengan jelas. Begitu dikatakan, barang siapa membeli. Nah, dari kata membeli saja, itu kata beliau, tidak bisa kita katakan terjadi transaksi jual-beli yang syar'i, kecuali sempurna syaratnya dan hilang penghalangnya. Jadi ini kalau kita memang sudah terbiasa, kata beliau, dengan ibarat atau dengan ungkapan para ulama. Kalau belum, ya itu gunanya kita merujuk kepada penjelasan para ulama supaya kita tidak salah dalam memahami. Nah, yang kedua, lazima bil akdi. Yang tadi, konsekuensinya begitu terjadi akad, yang pertama sah hukumnya, yang kedua dia mengikat. Ini selama tidak ada khiyar. Yang ketiga, lam yasih dan tidak sah, tasarrufnya fihi hatta yakbidah, sebelum diqabad, sebelum diterima. Bi kailin inishtaroh, jadi pokoknya kalau kita beli barangnya tadi dengan cara ditakar, ya berarti terima dulu barang yang sudah ditakar, kalau beli dengan cara dihitung terima barangnya, dan seterusnya, baru kita bisa masuk ke transaksi yang kedua. Ya. Di sini tadi ada fase namanya fase qabad atau serah terima. Ini menjadi syarat. Qabad ini menjadi syarat untuk masuk akad dua. Oke, kalau ini hilang, maka kita tidak bisa masuk ke sini. Itu jadi masalah nanti. Ya. Itu kenapa dibahas ada fase qabad ini. Terima dulu barangnya, terjadi serah terima, baru kita bisa masuk ke dalam akad dua. Jadi akad dua ini belum bisa kita masuki kalau kita tidak melakukan yang namanya qabad. Itu jadi penjelasan beliau seperti itu. Kemudian zahir kalamil mu'alif anna ayya tasarruf fihi fa innahu la yasih hatta yakbidah. Jadi, apakah ini ada batas tertentu? Jawabannya kata beliau secara zahir sih enggak gitu. Artinya, apapun transaksinya, barangnya apapun itu, ya pokoknya kalau mau dilakukan transaksi yang kedua, ya dia harus terima dulu. Dan di sini apakah semua akad gitu ya? Nah, di akad kedua tadi kan kita di sini ada akad dua. Nah, apakah semua akad? Jadi di akad dua ini ada kemungkinan ya untuk akad dua. Akad dua itu bisa dia akadnya sosial, bisa dia akadnya komersil. Apakah qabad ini gitu ya? Apakah qabad ini menjadi syarat bagi semua akad, baik sosial maupun komersil, kata beliau, atau hanya salah satu saja? Nah, ini yang mau dijelasin oleh beliau di sini. Karena kalau baca deskripsi tadi secara pemahaman kita, gitu ya, berarti kalau kita mau lakukan akad dua yang bentuknya jual beli atau hibah atau sedekah atau hadiah atau yang lain atau upah dan seterusnya misalnya, berarti tetap harus diterima. Nah, ini berdasarkan ucapan beliau tasarrufuhu atau transaksi kedua tadi gitu ya. Nah, di sini seakan sifatnya umum, terserah mau apapun akadnya sosial atau komersil. Walakin kata beliau hadzal umum al-mustafad min qawlihi tasarrufu, itu umum yuridu bihi al-khusus. Jadi walaupun mungkin redaksi katanya itu menunjukkan makna yang umum mencakup akad sosial ataupun akad komersil, tapi sebenarnya yang diinginkan di sini adalah makna yang khusus, bukan makna yang umum. Sehingga yang dimaksud adalah tasarruf yang iwadi, tasarruf yang bentuknya komersil, dua arah. Jadi transaksi yang ada imbalan, kita menjual, kita dapat barang. Seperti apa? Jual beli, atau kemudian kita memberikan sesuatu dengan minta bayaran. Dan kemudian dijadikan sebagai upah atas jasa, misalkan seperti itu. Nah, adapun yang transaksi sifatnya hibah, sedekah, hadiah, yang sifatnya sosial, maka itu tidak apa-apa. Jadi boleh di-bypass. Gitu. Di sini, kata beliau, yang dimaksud adalah yang komersil ini. Ya, ini yang harus dikasih beneran tanda. Kalau untuk yang sosial, ini boleh bypass. Jadi yang sosial, ini nggak perlu ada kobet. Jadi ini lebih ke arah komersialnya. Sedangkan yang sosial ini tidak perlu harus kobet. Kita boleh akad satu langsung jadikan hadiah. Akad satu langsung jadikan hibah. Itu sudah diperbolehkan. Hadha huwal murad wa huwa al-madhhab aidan, dan ini adalah pendapat dari madhab Hambali juga gitu ya. Karena Umar radhiyallahu anhu itu pernah menjual unta kepada Nabi. Jadi dalilnya Umar jual unta ke Nabi, terus sama Nabi dihibahkan untuk anaknya Umar. Jadi Nabi beli dari bapaknya, habis itu untanya dikasihin ke anaknya gitu, ke anaknya Umar radhiyallahu anhu. Wa kana raqibuha qabla an yaqbidaha min Umar. Jadi sudah dipakai sama Ibn Umar sebelum Nabi terima. Nabi udah beli, belum diterima, udah diambil sama si Ibn Umar radhiyallahu anhu. Dan ini transaksi keduanya bentuknya adalah hibah, akad sosial, bukan akad komersil, dan itu diperbolehkan. Jadi kalau mau cari, ya ini tambahan saja faedah, kalau mau cari pembahasan tentang qabd, tentang serah terima di dalam kitab Syarah Mumti, itu bisa dilihat di jilid 9. Ya. Jilid 9 halaman 366 tadi gitu ya. Itu pembahasan tentang qabd kita mulai tadi dari situ. Itu sekedar informasi saja. Walihadza ja'a fil hadis fala yabihu hatta yaqbidah. Dan ini diperkuat dengan hadis dari Nabi mengatakan jangan kamu jual kembali di akad yang kedua sebelum kamu terima barangnya. Wa ma'lumun annal bai' mu'awadhatun, dan kita sama-sama tahu yang namanya jual beli adalah akad komersil. Wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara al-bai' wahda fa huwa dalil ala anna ma syabahahu kal ujra wa hibatu sawab, yakni al-hibah ala iwad fa hiya mislu. Jadi walaupun Nabi emang cuma bilangnya jual beli, jangan diperjualbelikan sebelum diterima. Namun kita paham ini menjadi dalil bahwa semua akad komersil itu tidak boleh kita lakukan sebelum barang yang kita beli pertama kali tadi sudah kita terima. Amma ma lam yuwafiqhu fi al-illah wa lam yaqsad bihi al-mu'awadhah wa inna ma qasada bihi wajhullah in kana sadaqa aw tawaddud wa tahabbub in kana hadiyah wa hibah fa innahu la yusawi fil hukmi. Tapi kalau tujuannya bukan komersil, kita enggak mau cari untung dan semisalnya, bukan jual beli intinya, tapi untuk sedekah, untuk hadiah, untuk kasih sayang supaya lebih cinta dan seterusnya, itu tidak sama secara hukum. Maka kalau kita mau menganalogikan, menyamakan akad sosial dengan akad komersil, ini adalah sebuah kekeliruan, kata beliau. Walam yasri tasarufu fihi hatta yaqbidah. Jadi sekali lagi, ini adalah hukum yang ketiga. Kalau kita mau lakukan, itu harus lakukan yang namanya serah terima terlebih dahulu, baru kita bisa lakukan transaksi yang kedua. Nah. Wa zahiru kalamihi walau ma'al ba'i', yakni walau kana ma'al ba'i'. Jadi apakah gitu ya, transaksi ketiga ini juga berlaku tidak boleh ditransaksikan? Nih. Akad kedua ini gitu ya. Akad kedua ini, jadi tadi akad kedua itu kan si pembeli gitu ya. Akad dua yang dilakukan oleh si B, itu bisa dengan si A, atau si penjualnya sendiri. Nah, bisa dengan si C. Si C itu berarti pihak tiga. Intinya selain penjual. Nah, aturan dalam qabd, aturan dalam serah terima, yang menjadi syarat untuk melakukan akad yang kedua oleh B, oleh pembeli, apakah itu juga berlaku ketika si B menjualnya kepada A kembali? Jadi B nggak jual ke C, kalau jual ke C tadi kita sepakat harus terima dulu baru kita jual. Tapi kalau kemudian si B mau balikkan ke penjual gitu ya, mau semacam buyback seperti itu, apakah juga harus qabd? Nah, di sini secara zahir dari ucapan penulis iya, harus qabd juga. Contoh misalkan, saya membeli 100 kilo misalnya ya, 100 kilo beras dari si A, kata si B. Wahia indil an biyadi. Dan sekarang berasnya udah ada misalkan di tangan si B. Sumabi tuha alaihi bisamaniha au aksar fahal yasih. Lalu setelah itu kita jual lagi kepada si A dengan harga yang sama atau lebih mahal. Apakah sah? Zahir kalam al-mu'alif annahu la yasih fala yasih atau sharuf hatta ma'al ba'i. Jadi kalau memang nanti dia belum diterima, berarti menurut konsekuensi si ucapan penulis tidak sah. Baik dijual kepada si C atau dijual kepada A, kalau belum diterima barangnya maka tidak sah. Waqta Rasul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah annahu yasi tasarrufu ma'al ba'i wa anna qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam fala yabihu hatta yaqbidah. Nah, cuman di sini ada pendapat yang berbeda. Dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kata beliau, kalau ke A, kita beli barang nih, B, beli ke A, lalu barang masih di A, kita jual lagi ke A. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu boleh. Jadi, dalil ucapan Nabi, fala yabihu hatta yakbidoh, itu berlaku ketika kepada pihak ketiga. Jadi, ketika B beli, dijual ke pihak ketiga, berlaku aturan ini. Tapi kalau kemudian kepada pihak kedua itu enggak apa-apa, pihak satu enggak apa-apa. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna nabi al-ibil bid-darahim fa na'khud anha dananir wa nabi'uha bid-dananir fa na'khud anha darahim fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala la ba'sa an ta'khuda bi syi'ri yaumiha malam tatafarraqa wa bainakum syai' wa hadha huwa as-sahih. Jadi itu yang lebih tepat, kata beliau, kita boleh jual kembali kepada si pemilik atau si pihak satu, walaupun mungkin belum diqabd. Jadi itu pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Waqtara aydan annahu idza ba'ahu tauliyatan fala ba's. Termasuk juga ada pendapat Syekhul Islam, kalau nanti si B jual ke C dengan cara tauliyah, tauliyah itu apa? Kita sudah bahas ya, jual beli barang dengan sebut modal. Tauliyah itu adalah jual modal. Jadi saya beli barangnya 100 harganya, belum saya terima, terus mau dijual kepada si C dengan harga yang sama. Jadi kita bilang, C, kamu bayarin lah gantian ini, harganya 100 aja gitu ya. Maka kata Syekhul Islam, itu enggak apa-apa, itu boleh. Alasannya, kenapa kok dilarang yang tadi? Karena dia mendapatkan untung. Tapi kalau enggak dapat untung, berarti boleh. Kalau dia dapat untung, dia nggak nanggung resiko, makanya nggak boleh. Ini pendapat ataupun pertimbangan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan juga alasan kenapa kok beliau membolehkan tauliyah, ya. Jadi di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah gitu ya. Itu beliau mengatakan ini boleh tanpa qabd ya. Di sini tanpa qabd. Tanpa qabd, dan kita sudah boleh jual kepada si A, atau ini si pihak satu, atau kepada si C, dan ini pihak tiga, selama ini sifatnya adalah tauliyah, atau sama dengan modal. Kita jualnya berapa? Ya sudah, itu yang kita lepas. Alasannya di sini, kata beliau, alasannya kenapa kok tauliyah dibolehkan? Karena tidak ada profit. Si B kan nggak ngambil profit, kata beliau. Jadi nggak apa-apa. Yang kedua adalah tidak ada permusuhan. Tidak ada permusuhan. Artinya peluang cekcok itu nggak ada. Makanya beliau khusus untuk tauliyah, walaupun itu belum diterima, katanya boleh. Ini dijelaskan kalau misalkan ya. Kalau misalkan kita beli barang dari tempatnya si A. A, saya beli ya barang kamu. Berapa? 100 ribu. Oke, barangnya biar dulu di sini ya. Oke, habis itu kita jual kepada si C. C, kamu mau nggak beli barang ini? Berapa harganya? 200 ribu. Oh, boleh, kata si C. Nah, si B nggak pegang barangnya, barang tetap di A. Nah, kemudian si C datang. A, saya mau ngambil barang yang dititip oleh si B katanya. Oh iya, kata si A gitu kan. Nah, terus si A cerita, kok kamu yang disuruh ngambil, kata si A. Iya, tadi saya beli barangnya dari si B. Nah, terus kata si A, oh gitu, berarti B jual ke kamu. Iya. Berapa dijual B ke kamu? 200, kata si C. Kira-kira mangkel nggak gitu ya? Si A itu kira-kira sebel nggak sama si B gitu? Nah, ada potensi itu, kata beliau. Kalau kita biarkan barang di tempat penjual, kemudian kita selain dapat untung tanpa nanggung resiko, juga ada potensi terjadi seperti tadi. Ada niza' dan khilaf. Itu biasanya ya, biasanya si A itu agak kurang enak juga gitu ya. Ini si B nggak ngapa-ngapain, dapat untung 2 kali lipat gitu ya, atau 100%. Nah, sedangkan kalau tauliah, jual harga modal, ya sudah, itu tidak ada potensi ini dan tidak terjadi, kata beliau seperti itu. Ini pertimbangan yang beliau sampaikan gitu ya. Nah, walaupun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, walaupun meski kita ikuti redaksi hadis, itu adalah tetap terlarang secara mutlak. Baik itu kita mau jual tauliah ataupun secara musyarakah, atau kita musyarakah itu dijual sahamnya, atau kemudian dengan muwadhaah dengan harga lebih murah, tetap enggak boleh. Itu secara zahir daripada keumuman hadis tadi ya. Jadi hadis itu tidak memberikan pengecualian. Pokoknya kalau kamu belum terima barangnya, tidak boleh dijual ke orang lain. Mau kamu jual lebih murah kek, mau kamu jual sama gitu ya. Tetap redaksinya terima dulu, baru bisa masuk ke transaksi 2. Dan itu yang dipegang oleh, apa namanya, Syekh Utsaimin. Jadi beliau menguatkan bahwa pendapat Syekhul Islam ini rasanya kurang ini gitu ya. Fala nukhasis biha umumul kitab wa sunnah bimujarat annakul innal hukma mabniun ala hadihil illah. Maka kata beliau, wa ala hada fayakun hada minal mawadhi' lati yukhalif fiha Syekhul Islam rahimahullah ma'anna ghalib ikhtiyaratihi akrab ila as-sawab min gairihi. Jadi begitulah betapa ulama kita itu proporsional, objektif dalam menilai. Jadi kata Syekh Utsaimin, biasanya gitu ya, biasanya pendapat-pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu lebih dekat dengan dalil, kata beliau. Walaupun menyelisih mazhab Hambali. Tapi untuk kasus ini, itu istimbatnya beliau, argumennya beliau lemah. Ya, jadi ulama kita tuh biasanya seperti itu. Ketika memaparkan, nah ini gak masuk gitu loh, kata Syekh Utsaimin. Argumennya Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini gak masuk untuk kasus ini gitu. Ketika dia mengatakan, tidak apa-apa, boleh kalau tauliah jual harga modal atau jual rugi, tidak apa-apa kalau tidak dikobet, katanya. Maka bantahan Syekh Utsaimin gimana ya? Ini istimbat melawan keumuman dari Alkitab wa Sunnah. Kenapa kita bilang kayak, ya ilahnya adalah supaya dia tidak dapat untung kan? Gitu loh. Nah kata Syekh Utsaimin, enggak. Ini kita punya dalil yang sifatnya umum dan kita tidak bisa spesifikkan hanya berdasarkan seperti itu. Jadi itu adalah sesuatu yang biasa kalau kita membaca ya kitab-kitab para ulama. Itu mereka saling diskusi, saling bantah, memaparkan, kemudian nanti yang ini nggak kuat, yang ini menurut saya kurang. Itu adalah sesuatu yang biasa, diskusi ilmiah semacam ini. Dan kita banyak temukan sekali dalam hal ini. Nah, wa kullu makhtarahu idza ta'ammaltahu wa tadabbartahu wajadtah aqrab ila shawab. Tapi Syekh Utsaimin tetap memuji gitu. Jadi begitu kita tidak sependapat dengan guru kita gitu ya, dengan salah satu ulama, itu kita tidak berarti menghina gitu loh. Kita tidak berarti merendahkan. Misalkan di Indonesia gitu ya, ada beberapa ustaz misalkan yang sama-sama senior, sama-sama doktor, misalkan sama-sama Madinah misalkan. Sama semua gitu. Tapi ustaz A punya pendapat 1, ustaz B punya pendapat 2, ustaz C punya pendapat 3 gitu ya. Kita lebih condong ke pendapat ustaz C. Apakah artinya kita merendahkan ustaz 2 atau 3? Enggak gitu loh. Makanya di sini juga seperti itu. Jadi kita harus legowo gitu loh. Jadi orang yang belajar fikih itu biasanya lebih apa ya? Lebih mudah untuk lapang dada karena memang isi bukunya ya begini gitu. Tiap hari dia disuguhi dengan konflik, dengan diskusi perbedaan pendapat gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang asing bagi mereka. Nah, makanya Syekh Utsaimin itu mengatakan Walaupun biasanya ya pendapat-pendapat Syekhul Islam itu kalau kita perhatikan itu sangat-sangat sedikit gitu loh yang agak melenceng mungkin ya gitu ya bahasanya. Yang lebih dekat dengan dalil itu banyak sekali kata beliau. Tapi laisa bimaksum. Beliau tidak maksum. Jadi begitu kita ukur, begitu kita timbang ya dengan dalil dan seterusnya kita dapati bahwa ini adalah kurang pas dengan zahir hadisnya tadi. Makanya inilah yang dipegang oleh para ulama. Beliau sama seperti yang lain, yukhti wa yusib. Jadi sama manusia, beliau bukan nabi, bisa saja ada ijtihad beliau yang dirasa kurang pas oleh ulama yang lain dan begitu sebaliknya. Dan inilah yang disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Taus bertanya kepada beliau, kenapa kok dilarang gitu ya adanya darohim bidarohim berkaitan dengan qobat ini gitu. Jadi Ibn Abbas pernah ditanya, Ibn Abbas kenapa sih kita itu enggak boleh ya lakuin transaksi dua padahal kita belum qobat, belum terima barangnya. Kata Ibn Abbas, ini Syekh Utsaimin ingin menunjukkan lemahnya pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang beliau tidak ambil. Jadi beliau berdalil dengan penjelasan dari Ibn Abbas. Kok dilarang gitu loh? Padahal belum qobat gitu kan. Nah, kata Ibn Abbas, itu sebenarnya adalah darohim bidarohim. Kamu cuma tuker-nuker duit aja gitu loh. Wal qobat. Nah, sementara serah terima atau barang itu muakhar. Jadi barangnya cuma kayak formalitas atau barang itu kayak sebagai alat dan bukan itu jadinya yang utama gitu ya. Contohnya gimana? Seperti tadi kata Ibn Abbas, kalau saya beli beras atau beli sesuatu harga 100 ribu, barangnya tetap di A. Ya kan? Saya berarti keluar uang 100 ribu. Dah, barang nggak diambil, dibiarin di tempat A. Habis itu langsung kita jual. C, kamu mau beli nggak barang? Ini berapa? 120, bayar sama saya. Berarti itu barang nggak kemana-mana, barang tetap di A, itu kita yang terjadi tukar-menukar uang. Saya keluar uang 100 ribu, habis itu saya dikasih 120 ribu gitu ya. Makanya wahadi silah mamar, itu barang jadi kayak apa ya? Ya basa-basi aja, formalitas aja gitu loh. Karena si B tidak menanggung resiko. Maka ini istimbatnya Ibn Abbas yang dipegang oleh Syekh Utsaimin dan ini qarib jiddan gitu loh. Jadi ini nggak ada bedanya nanti dengan transaksi inah. Jadi gitu ya. Nah, nanti kita lihat lagi gitu. Ada pendapatnya Syekh Utsaimin yang itu justru diingkari oleh para ulama gitu. Jadi itu tuh sesuatu yang biasa. Di sini kan Syekh Utsaimin mengingkari pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nanti ada dalam kasus contohnya murabahah, nggak tahu kita bakal ketemu sampai atau enggak gitu ya. Itu nanti pendapat Syekh Utsaimin diingkari oleh para ulama yang lain gitu. Jadi itu sesuatu yang lumrah ketika kita diskusi ilmiah semacam ini. Wa idza kana Ibn Abbas rahimahullah wa radhiya anhu katanya yara hadza ta'lil wa huwa sahabiyun jalil faqihun fa innahu yadullu ala qubhil muamalat. Ah, ini ternyata yang dibahas oleh Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin punya pendapat terkait dengan murabahah, itu beliau mengharamkan murabahah gitu ya. Beliau mengharamkan murabahah. Ini ternyata di paragraf ini. Kata beliau begini. Jadi murabahah di zaman sekarang itu kan modelnya begini. Ada si pembeli gitu ya, calon konsumen. Calon konsumen dia memilih barang tertentu. Biasa gitu ya, dia datang ke showroom, dia datang ke penjual. Saya cocok sama yang itu. Tapi dia belum beli. Habis itu dia datang ke penjual. Si penyedia jasa murabahah atau kayak kita mungkin BMT gitu ya. Ada syirkah murabahah dan seterusnya. Jadi konsumen datang ke syirkah tadi, ke BMT tadi misalkan. Terus dia bilang, B, tolonglah ya beli untuk saya barang itu. Lalu setelahnya itu jual ke saya. Dengan kamu ambil untung. Fahada wadih annahu riba. Ingat ya, Syekh Utsaimin tegas di sini bilang itu riba. Dan wala yakhfa ila ala insan lam yata'amal. Jadi itu tuh jelas riba kata beliau. Bagi yang enggak perhatian, ya mungkin itu enggak dianggap riba. Jadi Syekh Utsaimin bilangnya begitu. Li'anna haqiqatahu annahu aqradahu saman bizaid. Ini kan enggak ada bedanya kata beliau. Kamu ngutangin harga cash, habis itu kamu minta bayar lebih. Jadi bahasanya kata beliau, bahasanya bukan si konsumen bilang, tolonglah saya diutangin 100 ribu, nanti tak bayar, 120.000. Tapi bahasanya, kata beliau, diganti gitu loh. Diganti aja pakai jual beli. Tolong belikan buat saya, nanti abis itu jual ke saya, kamu tambah profit. Nah, padahal si tajir, si penjual itu kan nggak ada niat untuk beli, kata beliau. Ya. Walau lahada mashtaraha bi fulus wahid. Bifilsin wahid. Dan ini kalau nggak tujuannya untuk itu, beliau nggak mungkin beli itu si syarik atau si BMT tadi, si syirkah tadi gitu ya. Sehingga maksudnya adalah untuk riba, kata beliau. Tujuannya apa? Supaya dapat tambahan atas utang. Dan wala yuskil hada ala insan idza ta'ammalah. Dan ini sebenarnya jelas, kata beliau. Kalau kamu perhatikan, kamu teliti, kaji lebih dalam, itu riba. Wa idza kana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yara annal illa fi nahyi an bai'i syai' qabla qabdi wa annahu yusbi bai' ad-darahim bi darahim ma'a ta'khiril qabd. Jadi beliau sepertinya cukup panjang membedah ini. Fahada, fahadi min babi aula wa a'zham wa hiya wadih. Jadi ini dosanya bahkan lebih besar, kata beliau, kesalahan dalam murabaha ini. Kenapa? Karena orang-orang sekarang itu bahkan ini banyak sekali, sayang sekali, kata beliau. Beliau sangat menyayangkan karena beliau memandang ini riba. Orang itu banyak mempraktekannya, murabaha ini. Nah, dan mereka yungkiruna ingkaran aziman ala ladzina yatabayauna birriba asari misal albunuk. Jadi ini seperti apa ya? Seperti sesuatu yang, kata beliau, apa ya bahasanya? Beliau bilang gini, kalian itu ngelakuin dosa, ngelakuin kesalahan dengan murabaha. Terus kalian sok-sok ngingkarin gitu loh. Kalian sok-sok ngingkarin ada orang praktek riba, kalian ingkarin. Kalian tuh juga ngelakuin gitu loh. Nah, jadi ini kan miris sekali gitu loh. Kalian aja ngelakuin kok tiba-tiba kalian ngingkari praktek riba gitu. Nah, wahada yakul khud hadal alf bi alf wa mi'ah ma'a. Ini untuk kasus riba, kata beliau, bank riba itu jelas gitu. Ribanya jelas. Ini saya utangin ya, nanti bunganya sekian. Nah, ini masih lebih ringan kesalahannya, kata beliau, walaupun sama-sama berdosa, dibanding orang yang praktek murabahah, katanya. Orang yang praktek murabahah ini, dia ngelakuin ribanya itu dipermak dengan jual beli. Jadi kesannya lebih halus. Nah, ini kesalahannya, dosanya double, kata beliau. Apa yang pertama? Dia dapat dosa karena melakukan riba, dan dia dapat dosa karena dia melakukan kedok. Dia buat akal-akalan tuh. Riba dikesankan jadi jual beli murabaha. Suma innalladzi ya'ti syai'. Nah, orang yang melakukan seperti ini, akal-akalan seperti ini kan kesalahan dia itu parah karena dia mengesankan yang haram jadi halal. Dan ini, kata beliau ya, ini keras sekali bahasanya gitu ya. Ini orang-orang yang enggak punya rasa takut sama Allah, kata beliau. Dan beda orang yang tadi di praktek riba di bank ribawi itu jelas. Dia tahu dia pendosa, dia tahu dia salah, dia kemudian malu sama Allah. Tapi orang yang kayak tadi, murabahah-murabahah tadi itu dia gak ngerasa salah kok gitu loh. Dia gak ngerasa itu keliru. Kayak sudah, dia gak ada kemudian keinginan bertobat, dan dia memandang itu mubah. Nah, dan seterusnya. Maka dosanya ini lebih besar. Karena bermasalah dengan rasa takut dia kepada Allah. Dan kemudian beda dengan orang yang tadi jelas-jelas melakukan kesalahan. Gitu ya. Nah, mungkin selama ini kita memandang murabahah itu boleh. Gitu ya. Tapi ternyata Syekh Utsaimin mengatakan itu adalah taubahnya praktek riba. Baik, sebelum kita tambah materi karena kita sisa sedikit. Jadi kita pertegas ya. Memang untuk praktek murabahah itu ulama berbeda pendapat. Ya, jadi ada yang mempermasalahkan, salah satunya adalah Syekh Utsaimin. Dan ini juga disebut oleh Ustaz Erwandi di dalam Harta Haram Muamalat Kontemporer gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu ataupun para pemirsa itu nanti bisa rujuk, bisa cek juga. Itu beliau, kalau saya tidak salah, itu di pembahasan tentang murabaha itu beliau paparkan. Ada perbedaan pendapat memang, namun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur, pendapat mayoritas. Jadi itu tidak apa-apa. Jadi boleh murabahah semacam itu, dan itu berbeda dengan utang. Kenapa? Karena sudah terjadi jual beli. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika Rasul melarang kita menukar kurma bagus dengan kurma kering ada tambahan. Ya, ingat ya. Jadi ketika kita menukar nih, saya punya kurma bagus 1 kilo. Kemudian teman saya punya kurma kurang bagus 2 kilo. Kalau itu kita langsung tukar, tidak boleh. Riba dia. Solusi yang dibilang Rasul, itu kurma yang jelek, dijual dulu, habis itu dapat duit, ya kan? Habis dapat duit, baru kemudian nanti duitnya dibelikan untuk apa? Untuk beli kurma yang bagus. Ini kan sama kayak murabahah, kan? Cuman bedanya kalau di situ adalah objeknya adalah kurma, kemudian jadi alat tengahnya itu uang, gitu ya. Kalau yang di dalam kasus murabahah itu adalah uang-uang, kemudian di tengahnya adalah misalkan mobil, motor, gitu ya. Kita kan tidak boleh kalau utang, saya ngasih 100 ribu, nanti dibalikin 120, tidak boleh. Tapi kalau yang 100 ribu, saya belikan barang, saya konversi dari uang ke barang, habis itu barangnya saya jual. Ini barang, saya beli 100 ribu, saya jual 120, boleh? Boleh, gitu ya. Jadi, itu dalilnya. Dan memang ada perbedaan pendapat, dan dalam hal ini, Syekh Utsaimin itu beliau memandang itu sama seperti riba. Jadi kalau misalkan kita mungkin mendapati gitu ya, pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa murabahah itu haram dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sudah stok barang gitu ya. Nah, itu berarti beliau mengikuti pendapat dari Syekh Utsaimin gitu. Ya sudah, ya kita mau gimana, tidak bisa paksakan gitu ya. Kita harus ya sudah lapang dada saja gitu kalau memang kita tidak sependapat. Tapi tidak sampai ke tahap kita memaki, ya, mencaci, merendahkan, dan seterusnya. Ya, memang sudah seperti itu. Kita tidak bisa paksakan dan itu ranahnya, ranah ijtihad. Wallahu a'lam, gitu ya. Dan barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz. Allahumma amin. Ustaz mau bertanya, bagaimanakah jika hukum membeli barang, namun sebenarnya kita tidak butuh barang itu, hanya semata-mata ingin mendapatkan bonus jika barang itu kita beli, bonus tersebut lebih banyak nilainya daripada harga barang tersebut, Ustaz? Baik. Nah, ingin beli barang tapi tidak butuh, kemudian ingin mendapatkan bonus gitu ya. Nah, bonus-bonus yang semacam ini apakah kemudian diperbolehkan gitu ya? Karena kita tujuannya adalah bonusnya gitu. Jadi di sini ada barang gitu ya, kalau kita mau petakan, plus bonus. Bonus ini juga barang juga gitu ya. Nah, ada bonus-bonus yang kita pasti dapat gitu ya. Ada bonus-bonus yang kita pasti dapat dan ini di bundling gitu loh. Ya, biasanya itu di bundling. Entah dengan gelas gitu ya atau mungkin dengan yang lain gitu. Nah, kalau dia di bundling dan kemudian nanti harga itu gitu ya, ini sudah include di situ jelas dan kemudian ini sudah jelas gitu ya. Artinya di situ sebenarnya itu bukan bonus juga sih kalau kita mau lihat secara hitung-hitungannya gitu ya. Barang itu punya nilai gitu. Barang itu punya nilai, kemudian di bundling, dibuat paket jadi satu, barang ini punya harganya, kemudian si bonus ini juga punya nilai gitu ya. Jadi sebenarnya di situ ada hitungan ekonomi juga gitu. Dan selama itu jelas itu enggak apa-apa gitu ya. Cuman yang menjadi masalah gitu ya, yang menjadi masalah kalau bonusnya ini tidak jelas. Ya, bonusnya ini tidak jelas. Contohnya gimana? Misalkan kupon, undian. Nah, kalau yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Kita sudah keluar uang, gitu ya. Kita membayar, tapi kita belum tentu dapat. Di situ jadi masalah. Maka tergantung bonusnya ini jelas atau enggak. Kalau di sini di bundling dan di sini dia sama-sama jelas, gitu ya, dan ada nilai di situ, itu tidak apa-apa. Sama aja kan kayak beli satu gratis satu, gitu misalkan. Beli satu dapat tiga misalkan gitu, itu bahasanya kan bonus itu ya kan, buy one get one. Tapi apakah kita sepolos itu mengatakan ini free beneran gitu kan? Enggak gitu loh. Itu ada nilainya itu gitu, dan itu bukan misalkan kita nggak mau beli, misalkan kita cuma pengen dapat dua terus kita kasih ke orang misalnya, seperti itu Nah, makanya selagi itu batasnya jelas dan dia kita tahu itu masuk ada nilai di situ, itu enggak apa-apa. Karena kita pasti dapat dan itu diperbolehkan. Tapi kalau nanti bonusnya, kan bentuk bonus itu macam-macam ya, bentuk bonusnya macam-macam. Kalau bentuknya enggak jelas, misalkan untuk dapat kupon, untuk dapat undian, untuk dapat biasanya menarik apa mobil lah, umroh dan semisalnya gitu ya. Kalau tujuannya kita bukan untuk dapat barangnya, itu sama kayak kita main judi jadinya nanti. Kita bayar, belum tentu nih kita dapat gitu. Nah, itu tergantung jenis bonusnya seperti apa, ya wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, ana mau bertanya, apakah hukum bekerja sama dengan suatu produk yang dibuat oleh orang kafir? Semisal ada cucian motor touchless atau tanpa digosok-gosok dalam pengerjaannya itu, lalu sampo ini dibuat atau diciptakan oleh orang dari Rusia, yang kita tahu bahwa mayoritas di sana adalah kaum kafir. Bagaimanakah hukumnya bermitra dengan perusahaan tersebut? Apakah pendapatan saya haram atau halal? Sampo ini sangat membantu dalam pekerjaan saya, Ustaz. Karena dalam satu hari bisa masuk 30-50 motor. Yang kalau dibandingkan dengan cucian manual, sangat kalah dari segi waktu pengerjaan, serta kualitas sampo yang bagus bisa menambahkan kilau yang lebih setengah pemakaian sampo ini. Sistemnya ada beberapa orang Indonesia yang pergi ke sana untuk melihat-lihat produk tersebut, lalu orang Indonesia tertarik bekerja sama dengan orang Rusia tersebut. Di sini saya secara tidak langsung mengambil paket mitra yang diambil oleh orang Indonesia tadi. Jadi saya tidak langsung memesan dari Rusia, melainkan saya memesannya dengan orang Indonesia tadi, Ustaz. Baik. Nah, kalau kita bicara dengan transaksi gitu ya, ada dua hal yang kita perlu sorotin gitu ya. Sorotan pertama adalah kita lihat produk. Produk itu bisa barang, bisa jasa. Kemudian yang kedua adalah pemilik atau ini adalah rekan transaksi kita. Nah, kalau kita petakan kan kemungkinan seperti ini. Ada produk yang halal, ada produk yang haram. Kemudian ada yang kafir, ada yang muslim. Seperti itu. Yang menjadi acuan utama, itu ada di sisi produk. Nih. Itu yang menjadi acuan utama. Terserah dia mau kafir, dia mau muslim, gitu ya. Selama dari sisi produk itu halal, tidak ada masalah, halal gitu transaksi dengan dia. Ya, jadi boleh. Nah, makanya kenapa pihak yang kita ajak transaksi itu tidak begitu diperhatikan. Artinya gini, kalau produknya halal, boleh enggak kita transaksi dengan orang kafir? Boleh. Nabi juga lakukan itu. Dan kalau produknya haram, ada produk haram, apakah kemudian kalau dia muslim otomatis transaksinya jadi halal? Enggak kan? Nih ada orang jual miras gitu ya. Ada orang jual apalagi sesuatu yang haram. Loh ini penjualnya muslim ini gitu loh. Enggak kafir ini. Berarti transaksinya boleh? Enggak, produknya bermasalah. Ya, jadi acuannya adalah produk, bukan pemilik. Silakan Anda bertransaksi dengan orang kafir, selama produknya halal, jasanya halal, dan tidak ada masalah. Ya. Jadi acuan utamanya, wallahu alam, itu adalah produk. Semisal dengan sampo tadi, ya kita kan kalau berbisnis juga punya hitungan, gitu ya. Dan itu tidak ada masalah dari sisi produk halal ya sudah gitu ya. Dan ada nanti variabel lain sebenarnya efek gitu ya. Efek ini berarti ini pertimbangan ketiga gitu ya. Tapi pertimbangan kedua ini tidak begitu dilihat gitu ya. Yang dilihat itu produk sama yang ini. Sisi efek ini. Nah, ini yang ketiga. Ini efek itu nanti sisinya lihatnya gini, langsung atau tidak. Langsung atau tidak. Misalnya kita jual beli sesuatu yang halal, produknya halal, ternyata menimbulkan side effect yang bermasalah secara langsung gitu. Kita punya produk, kemudian kita menjadi supplier perusahaan yang haram. Kita punya produk, tapi kita mensupport sesuatu yang haram. Kalau sifat supportnya itu secara langsung, ini jadi masalah nanti kalau itu haram. Tapi kalau kemudian efeknya tidak langsung, ya nanti kan orang kafirnya untung, nanti dipakai ke gereja, untung, dipakai untuk, itu tidak langsung gitu loh. Nanti kalau begitu cara berpikirnya, gitu ya, kacau kita tidak bisa lagi transaksi dengan orang kafir sama sekali nanti gitu loh. Karena memang tabiatnya mereka ya, mereka punya uang, mereka akan gunakan gitu, untuk kepentingan mereka gitu. Selama kita tidak terlibat secara langsung, ya sudah, itu sudah urusan dia. Bukan urusan kita lagi, gitu ya. Jadi kata kuncinya tadi yang pertama, cek produknya aman, ya sudah. Dan kita di situ tidak ada bentuk kerjasama yang secara langsung itu melibatkan kita dan berkontribusi dalam yang haram, ya sudah, tidak ada masalah. Adapun next step-nya, gitu ya, faktor berikutnya nanti dia dapat uang dipakai untuk apa, itu betul bukan urusan kita, gitu ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Mau bertanya, Ustaz, kalau sistem mudharabah tapi tidak pakai persentase, misalnya ada pesanan 1000 box makanan, terus kita dapat keuntungan per box 2000 dari yang dipesan, bolehkah tidak, Ustaz? Baik, tadi gimana? Boxnya berapa? 1000 box makanan, Ustaz. 1000, terus kita sebagai apa itu? Pengelola ya? Dapat berapa? 2000. Dapat keuntungan per box 2000 dari yang dipesan. Baik. Nah, mudharabah tanpa persentase gitu ya. Nah, misalkan nih ada 1000 box ya, 1000 box. Kemudian kita dapat 2000. 2000 ini kan sebenarnya persentase. Tinggal berapa harga per boxnya? Misalkan 10.000 per box. Berarti kita nanti dikasih berapa tuh? Nah, dari 10.000 ini kan HPP ya. Di situ ada biaya produksi dan seterusnya gitu kan. Anggap 50% lah misalnya. Sehingga ini ada 5.000 itu profit. Bersih berarti net gitu ya. Nah. Nah, kemudian kita nanti dikasih 2.000. Berarti kita dapat berapa itu? 2/5 kali 100 40% kan? Benar enggak? Ya. 40%. Nah, 40% inilah yang nanti kemudian dikalikan berapa ordernya. Gitu loh. Ya, kalau ada ordernya 1000 ya tinggal dikalikan 1000. Ini kan 2000 ini sebenarnya tadi kalau kita mau pakai rumus itu kan 40% dikali profit. Kan nggak mungkin kalau dikali, mau dia dikali dengan bruto harga kotor, nggak mau dia gitu. Omset aja nggak mau dia. Pasti dia udah perhitungkan ini, profit kemudian dikali nanti order yang masuk gitu loh. Nah di sini kan ketemunya tetap aja gitu loh. Walaupun mungkin di sini munculnya adalah 2000 gitu loh. Ya. Dan seperti ini nggak apa-apa gitu ya. Boleh. Kita dibayar nanti berdasarkan keuntungan yang didapat dengan bayaran. Cuman saya nggak tahu ya ini konteksnya seperti apa gitu ya. Posisi kita itu sebagai apanya gitu loh. Sehingga kita dapat 2000 gitu ya. Apakah kita pengelola dana gitu ya. Untuk menjalankan catering atau gimana. Saya nggak tahu gitu ya. Cuman kalau ditanya seperti ini nggak apa-apa. Gitu. Itu dibolehkan insya Allah ya. Selama ada kejelasan seperti tadi gitu. Dan pasti ya. Pasti pihak yang nyuruh kerjasama sama kita itu. Dia akan sudah perhitungkan itu biaya produksinya berapa, kemudian net profit yang dia dapatkan berapa, dan yang kemudian dia harus bayarkan sebagai partner itu berapa, itu insya Allah sudah dihitung biasanya. Nggak mungkin bisnis tanpa dihitung itu rasanya mustahil gitu ya. Baik, itu yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.